الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fatihillah azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita membaca daripada kitab syarah Masail Jahiliyah. Kita masuk kepada Al-Mas'alatul Rabi'ah wa 'Isrun, perkara yang ke-24. Zuhduhum fil haq idha kana alaihi du'afa. Zuhud mereka terhadap kebenaran apabila kebenaran tersebut dipegangi oleh orang-orang lemah. Qala al-muallif rahimahullah, tarfutuhul fil haq idza sabaqahum ilaihi du'afa. Mereka meninggalkan daripada masuk ke dalam al-haq apabila mereka didahului oleh orang-orang. Takaburan wa anafah, dalam keadaan sombong dan memandang rendah. Bukan mereka tidak tahu bahwasannya itu adalah keperkaraan hak. Mereka tahu itu adalah kebenaran, akan tetapi mereka tidak mau mengambilnya. Disebabkan karena apa? Karena mereka telah didahului oleh orang-orang yang di pandangan mata mereka adalah orang-orang lemah, orang-orang fuqara, masakin, orang-orang rendahan di mata mereka. Maka dengan kecongkaan mereka, kesombongan mereka, mereka meninggalkan al-haq dan tidak hanya sampai di sini saja ulah mereka, ya, tidak hanya sampai meninggalkan al-haq semata, tetapi diiringi dengan shaddun an sabilil haq, mereka menghalangi manusia dari jalan kebenaran tersebut. Dan itu merupakan satu paket orang yang meninggalkan al-haq disebabkan karena takabur, meninggalkan kebenaran karena sombong, dan memandang rendah manusia yang lain, akan berakibat kepada shaddun an sabilillah. Mu'taridun, bukan mu'rid. Kalau mu'rid sekedar berpaling, tidak mau tahu, tidak menggubris, tetapi mu'tarid ya ini menentang. Dan ini yang terjadi pada kebanyakan para tokoh-tokoh di setiap umat di saat datang kepada mereka kebenaran yang dibawa oleh para rasul atau para du'at ilallah. Fa'anzalallah ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan ayat wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Dan jangan engkau tatrud, mengusir, alladzina yad'una rabbahum, orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kelengkapan daripada ayat ini, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Jangan engkau usir orang-orang yang berdoa kepada Allah, kepada Rabb mereka di pagi dan petang hari mengharapkan wajah Allah. Ma'alaika min hisabihim syai, bukan tanggungan kamu urusan mereka, hisab mereka, perhitungan amal mereka sedikit pun. Wala min hisabika 'alaihim syai, tidak pula urusan mereka untuk memperhitungkan dirimu sedikit pun. Tidak ada kaitannya, masing-masing mempertanggungjawabkan amalan sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa taala memeringatkan yakni memberikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam satu perintah, jangan sampai mengusir orang-orang yang beriman hanya disebabkan karena keberadaan orang musyrikin, para tokoh-tokoh musyrikin yang mereka merendahkan, lecehkan serta menghina para sahabat tersebut. Keadaan daripada mereka, orang-orang musyrikin yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, buatkan untuk kami majelis khusus supaya kami bisa mendengarkan penjelasan darimu, apa yang kamu bawa dan apa yang kamu ajarkan ini, dan jauhkan majelis kami dari orang-orang rendahan tersebut, dari para sahabat yang sudah mendahului mereka dalam keimanan. Kita tahu bahwasanya orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam Islam dari kalangan orang-orang yang lemah, seperti misalnya Bilal bin Rabah. Yasir dengan keluarganya Maya, Ammar, demikian pula Khobba saat di Nabi Waqas, orang-orang yang dianggap rendah oleh musyrikin, tidak memiliki kedudukan. Abdullah ibn Umi Maktum, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, ahlul jahiliyah yarfaduna al-haq idha kana alaihi du'afa minan nas. Ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, mereka menolak kebenaran apabila kebenaran itu dipegangi oleh orang-orang yang rendahan dari kalangan manusia. Walihada qalu, karenanya mereka mengatakan, ahaula imanallahu alaihi min bainina, apakah mereka-mereka ini, orang-orang rendahan seperti ini, ya Allah lebih unggulkan kami atas mereka, yang Allah lebih unggulkan mereka atas diri-diri kami. Allah berikan karunia mereka daripada kami. yakni laisu auladul jannah minna nahnu aqdam minhum wa asraf minhum. Ini mereka-mereka ini tidak lebih utama untuk mendapatkan surga daripada kami. Kami lebih mulia, kami lebih terdepan di antara mereka daripada mereka. Haula du'afa ma lahum qimah wala miqdar fil mustama. Mereka-mereka ini adalah orang-orang rendahan, orang-orang lemah, tidak ada nilainya, tidak ada martabatnya, tidak memiliki kedudukan di sisi mustama, tidak memiliki kedudukan di sisi masyarakat. Kok bisa mereka lebih didahulukan? Waqad raddalla alaihim biqauli, dan Allah sungguh telah membantah mereka dengan firman-Nya. Alaisallahu bi'alam bisyakiri, bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang keadaan orang-orang yang syukur? Artinya kebanyakan daripada mereka para duafa itu adalah orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian keadaannya, seringnya bahwasanya orang di saat diberi ujian dengan kekurangan itu mereka lebih bisa bersyukur dan lebih bisa menikmati pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada diri-diri mereka. Berbeda di saat mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa kenikmatan, kesenangan, kecukupan. Seringnya mereka lalai, lupa bahwa itu adalah ujian. Mereka tidak bersyukur dari sisi itu. Dan mereka terkait dengan diri-diri mereka. Seorang-orang mereka menyatakan bahwasannya ini semua saya dapatkan ya karena usaha saya. Ini bukan saya dapatkan warisan dari orang tua. Ini disebabkan karena peras keringat banting tulang saya. Siang dan malam saya bekerja. Innama utitu ala ilmin indi. Ini semua disebabkan karena ilmu yang ada pada diri. Kebanyakan daripada mereka demikian. Tetapi orang-orang yang terbiasa dengan kekurangan mendapatkan sedikit nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, luar biasa besar syukurnya kepada Allah dari mereka-mereka ini. Alaisallahu bi'alam bisyakirin, bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang pandai bersyukur? Bukan berarti kalau orang-orang kaya kemudian tidak ada yang bersyukur, atau kalau tokoh-tokoh itu tidak ada yang bersyukur. Alhamdulillah, ada. Di awal-awal Islam ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Abdurrahman bin Auf, orang-orang yang pandai bersyukur dari kalangan agnia, ahlu tarwah, orang-orang kaya. Hanya keberadaan mereka, para dedengkot-dedengkot dan para bangsawan-bangsawan, tokoh-tokoh Quraisy yang kufur, yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, disebabkan karena diantaranya adalah adam syukur, kurangnya mereka dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa'ala la yu'ti hadzal din illa liman ahab. Karena Allah Jalla wa'ala tidaklah memberikan agama ini kecuali kepada orang yang dicintainya. Ammat dunya fayu'tiha liman yasha min ahbabihi wa min a'da'i. Adapun dunia maka Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Siapa saja. Baik yang dicintainya ataupun yang menjadi musuhnya Allah Azza wa Jalla. Poin berikutnya ini masih terkait dengan poin sebelumnya. Al-istidlal ala kauni syai' batilan bisa bagi du'afa ilaih. mereka berdalil bahwasanya sesuatu itu batil disebabkan karena yang mendahului mereka dalam memegang sesuatu tersebut adalah orang-orang lemah. Karena orang-orang lemah yang mendahului mereka, maka mereka mengatakan bahwasanya hal tersebut bukan kebaikan, hal tersebut bukan kebenaran. Hal tersebut adalah kebatilan dan kerusakan. Kenapa? Buktinya yang mengambilnya adalah orang-orang lemah, orang-orang rendahan. Laka anak kairan laksabaku na ilai. Sebenarnya nanti dibawakan oleh Ma'alik. Ini al-masalatul khamisa wal isrun. Perkara yang ke-25. Qalan Ma'alik rahimahullah. Al-istidlalu ala butranihi bisadqid du'afa. Mereka berdalil akan kebatilan sesuatu disebabkan karena kedahuluan oleh orang-orang lemah. Katolihi, seperti ucapan mereka, laukana khairan, seandainya saja perkara yang dibawa oleh Muhammad itu kebaikan, masa bakuna ilaih, niscaya mereka orang-orang rendahan itu tidak akan mendahului kami dalam perkara tersebut. Tentu kami adalah orang-orang yang pertama kali. Maka kami tidak mengambil apa yang dibawa oleh Muhammad itu disebabkan karena kami tahu bahwa perkara tersebut bukan perkara baik. Bahwa perkara yang dibawanya bukan kebenaran. Adapun orang-orang yang lemah akal, orang-orang rendahan, maka mereka bersegera untuk mengambilnya, menganggapnya sebagai kebaikan dan kebenaran. Itu ucapan mereka. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, min adati ahli jahiliyah, di antara kebiasaan ahli jahiliyah, al istidlal ala butlani syai' bisadqid du'afa ilaih. Mereka berdalil akan batilnya sesuatu dengan didahuluinya mereka oleh orang-orang dhaif, orang-orang lemah kepada sesuatu tersebut. Mereka didahului. Sehingga mereka gengsi untuk mengambil daripada kebaikan tersebut, kebenaran tersebut, karena mereka kalah oleh orang-orang du'afa dalam hal mengetahui lebih dahulu. Didahului oleh orang-orang lemah, rendah. Kama qala Allah 'anil musyrikin annahum yaqulun. Sebagaimana Allah memberitakan kepada kita terkait dengan orang-orang musyrikin yang mereka menyatakan, laukana khairan ma sabaquna ilaih, seandainya saja perkara tersebut baik, niscaya orang-orang kerendahan itu tidak akan mendahului kami. Yaqulun, mereka mengatakan, nahnu ahlu ma'rifah, kami ini orang-orang cerdas ya. Wa ahlu khibrah, kami ini pengalamannya luas. Wa ahlu tafkir, dan kami ini orang-orang yang encer otaknya. Kami ini para pemikir, luas pengetahuannya. Kami ini orang-orang yang berpendidikan. Kami adalah tokoh. Perkara-perkara daripada masyarakat semuanya kembalinya kepada kami. Diserahkan urusannya kepada kami, datang mereka kepada kami untuk mencari keputusan, mencari peradilan, mencari kebenaran. Karena kami adalah orang-orang yang hakim, ukama, ahlul hikmah, memiliki kebijaksanaan, na'riful umur, mengetahui perkara-perkara, dan telah kenyang dengan asam garam kehidupan, banyak pengalaman. Walamma ra'ayna anna hadzal ladzi ja'a bi Muhammad laisa haqqan tarafna. Jadi saat kami melihat bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad ini bukan kebenaran, ya kami tinggalkan. Jadi sebelum orang-orang rendahan itu, mereka-mereka orang-orang lemah ya, berduyun-duyun mengikuti agamanya Muhammad, kami sudah melihatnya, kami sudah menimbangnya, kami sudah mendengarnya, dan kami sudah menelitinya. Dan dalam pandangan kami, ternyata apa yang dibawa oleh Muhammad adalah perkara kebatilan, perusakan, membawa kepada perpecahan, membawa kepada pemikiran-pemikiran radikal. Dengan pemahaman Muhammad menyebabkan seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Dengan pemikiran yang dibawa oleh Muhammad ini, istri berani kepada suaminya. Gambaran mereka durhaka itu maksudnya anak ya, di saat disuruh untuk beribadah kepada Lata Uzza enggak mau durhaka. Istri di saat kemudian dilarang dengan ngaji ke tempatnya Darul Arqam misalnya ya, ataupun ke tempat-tempat diadakan oleh Rasul misalnya, atau jangan bergaul dengan fulanah yang beriman sebelumnya, nah, kemudian tetap ngeyel, dianggap berani kepada suami. Allah musta'an. Dan keadaan sekarang pun juga sama ya, keadaan sekarang pun juga sama seperti itu. Orang-orang yang telah terpengaruh, tercekoki dengan berbagai macam kerancuan-kerancuan ala berpikirnya orang-orang kafir, dan memang belajarnya dengan orang-orang kafir, jadi rujukannya kitab-kitabnya adalah kitab-kitab orang-orang kafir, ya otomatis didatangkan berbagai macam hujjah, dalil Al-Quran dan Sunnah pun dia tidak akan kemudian luhur, tidak akan kemudian menerima kebenaran. Terlebih kalau melihat orang-orang yang mengikuti kajian-kajian ini, orang-orang rendah, banyakannya kok kelihatannya orang-orang pengangguran atau yang hidupnya mengenaskan, sehingga mereka pandangan-pandangan tersebut menyebabkan mereka kemudian jauh. Bukan mereka tidak tahu kebenaran, tidak tahu ini benar memang yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dari si mana bisa disalahkan. Akan tetapi demikianlah syaitan menghias-hiasi manusia, menjauhkan manusia dari jalan kebenaran. Allahu musta'an. Ini retorika, dan ini adalah jalan pikiran orang-orang musyrikin. Lamma ra'ayna anna hadzal ladzi ja'a bi Muhammad laisa haqqan tarafna. Di saat kami melihat ini dengan kemampuan kami, dengan kecerdasan kami, dengan ilmu yang ada pada kami, dengan pengalaman kami, dengan seluas apa yang telah kami ya dalami, dan pengalaman-pengalaman yang telah sangat banyak sekali kami selami, kami memandang bahwa apa yang dibawa Muhammad ini adalah kejelekan. Kami tinggalkan. Walau kana sabak la sabakna ilai, kalau seandainya itu adalah kebenaran, niscaya kami akan mendahului untuk mengambilnya. Fatar kunalahu dalilun anna laisa haqqan. Maka kami meninggalkan kebenaran yang dibawa tersebut, atau kami meninggalkan apa yang dibawa oleh Muhammad tersebut, merupakan dalil bahwa apa yang dibawa itu adalah bukan kebenaran. Dijadikan qaidah oleh mereka, orang-orang musyrik. Wa hadza min aqtalil batil li anna al-haq laysa tiba'uhu mauqufan ala tabaqat minan nas. Ini merupakan sebatil-batilnya perkara. Karena kebenaran itu untuk mengikutinya tidak bergantung pada kelompok tertentu dari manusia, bal ittiba'ul haq minna yamunullah biha ala ma yasha min ibadihi wa yuwaffiquhu laha. Bahkan mengikuti kebenaran itu merupakan karunia, karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa ba'u rusul aktsaruhum minad du'afa. Terlebih lagi, mayoritas daripada pengikutnya para rasul itu ternyata dari kalangan orang-orang lemah. Berbeda hanya dengan kebanyakan daripada dakwahnya kelompok-kelompok Hizbiyun. Segmen mereka justru kepada orang-orang yang berpendudukan dan berpendidikan. Sedangkan kita, Islam ini adalah agama yang mudah kepada segala kalangan. Meskipun memang yang paling banyaknya untuk menerima dakwah ini adalah dari kalangan rendah, dalam artian kalangan menengah ke bawah. Dari kalangan menengah ke atas ada banyak, tetapi kalau dibandingkan dengan yang kalangan ini tadi, maka mereka itu sedikit. Dan itu merupakan ciri daripada dakwahnya para rasul, ya, pengikut para rasul di setiap masa dan setiap zaman. Bahkan di saat Heraklius, Herakla bertanya kepada Abu Sufyan tentang bagaimana siapa pengikut-pengikut Muhammad itu, maka Abu Sufyan mengatakan bahkan pengikut adalah orang du'afa dari kalangan kami. Dijawab dengan seperti itu supaya kemudian mungkin Herakla mengatakan, oh berarti itu mereka orang-orang rendahan, bukan di atas kebenaran. Ternyata tidak. Heraklius justru mengatakan demikianlah Abba'u Rasul. Demikianlah menyebut para rasul dari kalangan orang-orang kita. Wadba'u rusul aktarohu minad du'afa. Pengikut para rasul mayoritasnya adalah dari kalangan ad-du'afa, orang-orang rendah, orang-orang lemah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran, memberitakan tentang ucapan salah satu daripada kaum yang diutus kepadanya rasul. Mereka berkata kepada rasul tersebut, "Anu'minu laka wa taba'akal ardhalu." Apakah kami harus beriman kepadamu sedangkan pengikut-pengikutmu adalah orang-orang rendahan? Ini dalam surat apa ini? As-Su'ara, ayat yang ke-111. Salam. Anu minulaka ya nu begitu. Ya. Apakah kami harus beriman kepada wahai Nuh? Sedangkan pengikut-pengikutnya adalah orang-orang rendah. Wa qauluhu, dan juga di dalam surat Hud, wa ma naraka, dan tidaklah kami memandang kau. Ya, ini Nabi Hud ya. Kita ba'aka, orang yang mengikuti kau, illallahum aradiruna, melainkan orang-orang yang mereka ini, pengikut-pengikut kamu ini, mereka adalah orang-orang rendahan di sisi kami, badi, orang-orang yang hai laisa indahum tafkir, ini orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan akal. Wa yaz'umun annahum hum ahlut tafkir wa ahlul uqul, dan mereka beranggapan bahwa diri mereka adalah orang-orang yang ahli tafkir dan ahli ukul. Jadi para pemuja akal itu sebetulnya berada dalam keadaan yang sangat mengerikan kalau mereka tidak tunduk kepada diri. Mereka berada dalam keadaan yang sangat mengerikan. Orang yang memiliki banyak retorika, mampu mengolah kata, encer otaknya, pandai berbicara, mampu untuk ya, membuat audiens para pendengar itu terkesima. Ini orang-orang yang sangat dekat dengan kebinasaan kalau mereka tidak tunduk kepada jalan. Kalau mereka tidak tunduk kepada jalan. Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada umat-umat sebelum kita ini yang menentang dari dakwahnya para rasul, justru orang-orang yang pandai berbicara, pandai mengulang kata, dan memiliki kecerdasan akal, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada dunia dan merendahkan ahlul haq. Coba ucapan Fir'aun kepada Musa alaihissalam. Dia mengatakan amana khairun min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin, kata Fir'aun. Di saat terjadi dialog dengan Musa di hadapan para pembesar-pembesarnya, dia mengatakan, siapa yang lebih baik, saya ataukah orang rendahan ini yang dia ini hampir-hampir tidak bisa untuk mengutarakan apa maksudnya. Layakkah dulu tidak sanggup untuk menjelaskan. Dan memang Musa alaihissalam memang memiliki sisi sedikit kelemahan dari sisi ini, sehingga di antara doanya beliau adalah wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan kekeluhan dari lisanku, yafqahu qawli, sehingga mereka bisa memahami ucapan. Dan minta kepada Allah agar menjadikan waj'al li waziran min akhi, waziran li amri, atau waj'al li waziran fi amri Harun akhi, dan jadikanlah untukku pembantuku dalam urusanku ini, yakni Harun saudara lebih fasih dalam menyampaikan, dalam memberikan penjelasan. Dan Fir'aun ini luar biasa, memang orang yang ulung dalam memberikan retorika, pandai dalam mengolah kata Fir'aun. Mampu untuk mengicok para pendengarnya. Fastaqofa qaumahu fa'atau. Wa ma'ahdikum ila sabila rasyad. Ini kapan Fir'aun ini? Tidaklah aku mandang yang terbaik kecuali apa yang aku arahkan kepada kalian. Apa yang aku arahkan ini adalah jalan yang paling baik, jalan paling lurus. Coba bayangkan di saat para penyihirnya Fir'aun, mereka bersujud kepada Allah Rabbul Alamin, beriman kepada Musa, di saat tali dan tongkat-tongkat mereka dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Amanna bi Rabbil Alamin, Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Rabbul Alamin. Fir'aun langsung dengan kecerdasan dia mampu untuk kemudian menghalangi orang lain untuk kemudian beriman bersama dengan para penyihir ini dengan kalimatnya. A'amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Apakah kalian beriman kepada Musa sebelum aku izinkan kepada kalian untuk beriman? Ya kan? Ini langsung otomatis tertutup bagi yang lain untuk ikutan dengan kalimatnya Fir'aun. Dan kemudian Fir'aun membuat satu subhat. Innahu lakabirukum. Sungguh Musa itu adalah guru kalian yang mengajarkan kalian sihir. Kabirnya, pembesar dalam sihirnya. ini Fir'aun. Kecerdasannya luar biasa. Langsung dituduhkan, padahal belum pernah ketemu sama sekali antara Musa dengan para penyihirnya. Orang Fir'aun itu juga mereka yang mencari penyihir-penyihir ini didatangkan dari berbagai macam penjuru negeri. Dan di saat mereka datang di hadapan Fir'aun, mereka memuji-muji Fir'aun dengan kegembiraan, dengan kepastian akan menang. Bi'izzati Fir'aun, innala nahnul ghalibun, kata mereka. Dengan kebesaran Fir'aun, kami pasti akan menang, ucapan para penyihir. Jadi laga-laga bersifat bijaksana itu adalah kebiasaan daripada para tokoh-tokoh penyeru kesesatan. Allah. Kalau kan nama Jabi Nu, kalau kan nama Jabi Nu sallallahu alaihi wasallam hakam, kita ba'u ahlur ra'yi wal mala' minan nas. Fatar kum lahu dalilun ala annahu laisa haqqan. Tandain saja apa yang dibawa oleh Nu itu adalah kebenaran. Tentu ahlur ra'yi wal mala' minan nas, orang-orang cerdas dan para tokoh-tokoh manusia itu, mereka akan mengikutinya. Fatar kuhum lah, maka mereka meninggalkan apa yang diajak oleh Nuh tersebut, tidak mau mengikutinya. Dalil ala annahu laisa haqqan, ini menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh Nuh adalah bukan perkara kebenaran. Wa hadza batil, dan ini adalah batil. Li anal ghalib anal ladina yakfurun bil haqqum ahlus taraf, karena yang ghalib justru umumnya orang-orang yang kufur terhadap ahak, mengingkari kebenaran adalah ahli tarof, justru kalangan burjuis. Orang-orang yang suka dengan glamor. Orang-orang yang terbiasa dalam kemewahan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha, dan tidaklah kami mengutus pada satu negeri seorang pemberi peringatan, tapi para penulisnya mengatakan qala mutrafuha, orang-orang yang suka dalam hidup glamor dan kemewahan, tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya, bangsawan-bangsawannya, mereka mengatakan inna bima ursiltum bihi kafirun. Ya, kalimatnya mungkin tidak telak seperti ini, tetapi maknanya demikian. Dan biasanya mereka, orang-orang berjuis ini, dengan bahasa-bahasa yang bahasanya mungkin seolah-olah bijaksana, penolakan dengan kalimat-kalimat diplomatis. Ya, ada pula kalau mereka menganggapnya bahwa kebenaran ini dibawa oleh orang yang rendah, langsung bisa saja langsung didamprat gitu. Bisa-bisa. Tapi kalau yang membawa adalah orang-orang yang berkedudukan, mereka akan berbahasa dengan bahasa-bahasa diplomatik. Sehingga seluruh para rasul itu diutus dari kaumnya, dari kalangan orang-orang mulianya. Seluruh para rasul, semuanya, itu dari kalangan orang-orang terpandangnya dan mulianya. Kedudukan bangsawan di tengah-tengah umat. Mereka Yahud. Wahai Hud, laula rahmtuk la rajamna. Kalau seandainya bukan karena kedudukan kamu di sisi kami, kalau seandainya bukan karena kebangsawananmu, misal kami sudah merajam. Salah mereka. Kalau bukan karena kabilahnya Hud adalah kabilah besar, kabilah yang dimuliakan, bisa akan mereka. Demikian pula Rasulullah SAW, perhatikan di saat mereka berusaha untuk membuat makar bagaimana membunuh Rasul, ya, dalam Darun Nadwah, mereka berpikir 1000 kali untuk melakukan hal tersebut. Siapa yang berani melakukannya? Ini dari Bani Hasyim. Kabilah terbesar. Habis kalau kita mau melawan Bani Hasyim. Kalau seandainya Bani Hasyim sampai kemudian marah, murka. Padahal dari Bani Hasyim sendiri mengalami penentangan beliau. Tetapi mereka mempertimbangkan ini kedudukan beliau di Bani Hasyim. Kabilah besar, kabilah bangsawan. Kabilah Quraisy yang tidak main-main di situ. Nah, mereka kemudian mengumpulkan orang-orang ini dari Bani ini, Bani Kunal. Sekian banyak kabilah-kabilah Quraisy yang kemudian mengutus satu pemuda-pemuda perkasanya mereka untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Sehingga nanti di saat membunuh daripada Muhammad, seluruh daripada pedang-pedang mereka dari kabilah yang ada itu mengena darahnya. Yang dengan itu tidak mungkin Bani Hasyim akan melawan kaumnya seluruhnya. Kaumnya sendiri, Quraisy, kabilah-kabilah yang lain mau dilawan sendiri tidak mungkin. Sehingga mereka mau tidak mau akan menerima dari kita diatnya. Kita bayar diatnya, selesai sudah urusan kita dan kita bisa istirahat dari gangguan Muhammad. Ini ucapan mereka dalam Darun Nadwa. Baik. Adapun kepada orang-orang rendahan, mereka biasa untuk mengatakan, seandainya ini adalah apa yang kalian yakini kebaikan itu adalah kebenaran, saya kalian tidak akan mendahului kami. Kami itu sudah meneliti, mengoreksi dan sebagainya seperti yang tadi telah dijelaskan. Wa ghalib man yattabi'ul haqq adu'afa wal fuqara. Limadza? Li'annahum laisa 'indahum takabbur. Dan umumnya yang mengikuti daripada kebenaran adalah orang-orang rendahan, orang-orang lemah dan orang-orang fakir, miskin. Kenapa? Karena mereka itu tidak ada rasa takabur, tidak ada rasa sombong. Ini adalah kebenaran. Ini akan membawa kepada kemuliaan saya hidup di akhirat. Hidup saya di dunia sudah lemah, rendah, dihinakan. Apakah saya juga akan menanggung kerendahan di akhirat nanti? Tidak ada kesombongan sedikit pun, ya. Masuk di dalam mengikuti kebenaran secara totalitas. Dan itu keutamaan dan keuntungan. Tetapi yang paling mengenaskan adalah orang yang sudah hidupnya sengsara di dunia, tidak mau beriman kepada kebenaran. Khasirat dunia wal akhirah, dzalika huwal khusran wal mubin. Itu di dunia akhirat. Sudah hidupnya sengsara, nelongso, ya, hidup di dunia dengan pekerjaan berat, masih harus mempertanggungjawabkan di akhirat dengan pertanggungjawaban yang berat pula. Dengan adamul irik dan neraka selama-lamanya. Wallahu musta'an. Istidlal 'ala syai'na wa kun bi tiba'il aghniya' lahu aw dzawil wal istidlal 'ala annahu baqil bi tiba'il du'afa hadza mi'yar ahlul jahiliyah. Maka berdalil bahwasanya sesuatu itu benar disebabkan karena yang mengikuti adalah orang-orang kaya, orang-orang terpandang, dan berdalil bahwasannya sesuatu itu batil disebabkan karena pengikutnya adalah orang-orang rendahan, orang-orang lemah, itu merupakan standarnya ahlul jahiliyah. Itu merupakan barometernya ahlul jahiliyah. Dan alangkah banyak orang-orang yang berstandar dengan standar ini. La yajuz an yuttakhadh mizanan yuzan bihi ma'rifatul haqq minal batil. Tidak boleh untuk dijadikan mizan, timbangan yang dengannya ditimbang mengenal kebenaran dengan kebatilan dengan itu. Oh, itu yang melaksanakan adalah fulan-fulan-fulan, orang-orang yang terkenal. Tokoh-tokoh besar. Berarti itu kebenaran. Oleh itu yang mengamalkan orang-orang yang tidak ma'ruf, tidak dikenal, orang-orang rendahan, maka itu adalah batil. Ini adalah mizan jahiliyah. Oleh hada yaqulul ulama, karenanya para ulama mengatakan al-haq la yu'raf bil rijal. Kebenaran itu tidak dikenal dengan rijal. Wa inna ma yu'raful rijal bil haq, tetapi justru sebaliknya. Rijal itu dikenal dengan al-haq. Apa maknanya? Al-haq la yu'raf bil rijal. Bahwa kebenaran itu tidak dikenali dengan yang melakukan adalah fulan. Oh, kalau fulan loh pasti benar. Itu siapa yang melakukan fulan? Oh, pasti benar. Tidak bisa seperti itu. Tetapi justru orang-orang itu, rijal itu dikenali dengan al-haq. Seseorang misalnya ya, fulan bagaimana manhajnya? Fulan bagaimana muamalahnya? Fulan bagaimana ibadahnya? Dikenali dengan kebenaran. Kalau dia manhajnya masya Allah, manhaj al-sunnah, akidahnya al-sunnah, ibadahnya masya Allah, bukan ahlul bid'ah, muamalahnya masya Allah, dikenali dia min ahlul sunnah, masuk orang yang di atas al-haq, di atas kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nabtafi ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam.